yang tertuang dalam satu kata, all artis Sera. Salam bahagia untuk Kang Mas Fajar, kalian Mbak Ibu Sri Ningsih Mekarjaya Majalengka bergoyang. Terima kasih.